Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa'ima'asyara al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Di kajian kita pada malam hari ini, kita masih membacakan masail dari bab man haqqaqa tawhida dakhala al-jannah bighairi hisabin wal-adab. Di malam hari ini kita akan masuk ke masalah al-thaminah, masalah yang ke-8 dari beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari bab. Berkata al-mu'allif rahimahullah, al-thaminah hirsuhum 'alal khair. Masalah yang ke-8 dari beberapa masail faedah yang bisa kita ambil dari bab man haqqa tawhid dakhala al-jannah bighairi hisabin wal 'adzab, hirsuhum 'alal khair. Semangatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk melakukan dan mengamalkan kebaikan. Karena disebutkan dalam riwayat hadis tentang disebutkannya mereka orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wal 'adzab, mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saling membicarakan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya tentang siapa dan seperti apa sifat-sifat kelompok tersebut, dan mereka menyebutkan amalan-amalan yang tidak banyak diamalkan oleh mereka para manusia pada umumnya, hingga mereka menyebutkan barangkali saja mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan as-suhbah, amalan menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah amalan yang paling afdal dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena menyebabkan pelakunya akan terjamin dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Dan bila kita melihat amalan-amalan sahabat, demikian pula amalan-amalan tabi'in di dalam melakukan perkara-perkara kebaikan, maka bisa kita lihat dan bisa mungkin sebagai tolak ukur dan gambaran penjelasan dari Al-Imamul Mufassir, Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah murid senior dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan banyak mengambil ilmu tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Imam Mujahid rahimahullah bila menyebutkan sebagai perbandingan seperti apa amalan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, al-mujtahidu fikumul yawma, al-mujtahidu fikumul yawma kallaa'ibi fi man kana qablakum, kallaa'ibi fi man kana qablakum. Orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian pada hari ini di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, maka bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya, kallaa'ib fi man kana qablakum, seperti seorang yang bermain-main saja dibandingkan generasi sebelum mereka. Ini menunjukkan masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, demikian jauh ternyata perbandingan dari sisi amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan generasi setelahnya. Ini termasuk dari keutamaan yang terdapat dari mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Al-Imam Mujahid rahimahullah membandingkan generasi yang beliau lihat di zamannya, padahal itu adalah generasi tabi'in, generasi yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perbandingan amalannya sangat jauh berbeda dengan amalan para sahabat Rasul. Maka bagaimana kalau semisal dibandingkan dengan amalan kita pada hari ini? Tentu sangat berbeda jauh. Karena itulah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, penting bagi kita seorang muslim agar senantiasa termotivasi di dalam melakukan amalan-amalan kebajikan untuk sering membaca sejarah para salafun salih, terkhusus di dalam menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla dan melakukan amalan-amalan yang salih. Hingga sebagian di antara para salaf menyebutkan siratus salaf jundun min junudillah. Sejarah-sejarah para salafun salih, sejarah orang-orang salih yang telah mendahului kita dalam hal iman dan Islam, bila kita baca, maka sama halnya dengan tentara dari tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketika seseorang membacanya akan menggerakkan iman, menaikkan iman, dan menambah rasa semangat seorang hamba untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian fa'ala yang berikutnya, fadilatu hadhil ummah bilkamiyyati wal kaifiyah. Dari bab ini juga kita bisa mengambil faedah keutamaan yang terdapat pada umat Islam ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat terakhir yang Allah keluarkan untuk seluruh manusia, sekaligus Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang rasul terakhir yang Allah utus untuk mendakwahi para hamba-hambanya. Namun dengan keterakhiran umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu umat Islam, umat Islam ini, dan terakhirnya zaman hidupnya umat Islam ini dibandingkan dengan umat-umat sebelum mereka, bukan sebagai tolak ukur bahwasanya dari sisi kemuliaan umat Islam ini di bawah dari keutamaan umat-umat sebelum mereka. Namun di dalam hadis ini menunjukkan secara jelas keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat Islam ini, baik secara kamiyah, secara jumlah, di mana dalam hadis yang kemarin telah kita sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat adanya sekumpulan umat manusia yang paling banyak di antara umat-umat sebelum mereka, dan itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga secara jumlah melebihi jumlah dari umat seluruh para nabi dan para rasul. Hingga Rasul menyebutkan ada seorang nabi yang umatnya, orang yang mengikutinya hanya rajul wa rajulan, satu orang dan dua orang saja. Bahkan ada seorang nabi yang Allah bangkitkan dalam keadaan laisa ma'ahu ahadun, tidak ada seorang pun di antara umatnya yang menjadi pengikutnya. Namun Allah tampakkan ternyata umat Rasul, mereka orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sisi jumlahnya melebihi umat-umat sebelum mereka. Ini menunjukkan keutamaan yang ada pada umat Islam ini secara jumlah. Demikian pula wal kaifiyah, secara kaifiyah, kualitas, secara kualitasnya. Hingga Rasul menyebutkan ada di antara mereka yang masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wal azab, tanpa hisab dan tanpa azab, disebabkan karena amalan-amalan yang demikian besar dan mulia yang dimiliki oleh mereka yang tidak diamalkan oleh orang-orang selain dari mereka. Ini menunjukkan secara kualitas umat Islam adalah umat yang terbaiknya. Dan yang demikian Allah khabarkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Allah telah memberikan tazkiyah. Allah Azza wa Jalla telah memberikan pujian kepada umat Islam ini. Bahkan Allah khabarkan umat Islam adalah sebaik-baik umat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana agama yang paling baik, bahkan paling sempurna adalah agama Islam, sebagaimana Rasul yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula umat yang terbaik adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian al-ashirah, faedah yang ke-10 dari beberapa masail yang bisa kita ambil dari bab fadilatu ashabi Musa, keutamaan pengikut dari Nabi Musa alaihi assalatu wassalam, di mana ditampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi jumlahnya ternyata lebih banyak dibandingkan umat-umat selainnya, selain dari umat Islam. Naam, sehingga jumlah umat yang terbanyak setelah umat Islam adalah umatnya Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada Bani Israel sebagai umat Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Kemudian al-hadiyata asyarah, sisi yang ke-11 ataukah masail yang ke-11 dari beberapa faedah yang bisa kita ambil dari bab irdul umami alaihi salatu wassalam, ditampakkannya seluruh keadaan-keadaan umat oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bisa melihat keadaan seluruh para nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Dan ditampakkannya seluruh umat-umat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terkandung faedah. Di dalamnya terkandung faedah. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ada dua faedah ditampakkannya umat-umat seluruh para nabi dan rasul oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang pertama, tasliyatur rasuli alaihi salat wassalam, untuk menenangkan, untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ra'a minal anbiya man laisa ma'ahu illa ar-rajulu war-rajulan, di mana di kejadian tersebut beliau melihat ada di antara para nabi-nabi Allah yang ternyata pengikutnya hanya satu orang dan dua orang saja, sehingga menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kejadian tersebut beliau melihat adanya minal anbiya, dari kalangan para nabi, man laisa ma'ahu ahadun, yang tidak ada seorang pun di antara umatnya yang mengikuti nabi tersebut. Menunjukkan dakwahnya dan semangatnya sang nabi di dalam mendakwahi umatnya ternyata tidak menyebabkan akhirnya umatnya beriman dan mengikuti ajakan nabi tersebut. Menunjukkan kufurnya mereka dan ingkarnya mereka terhadap Nabi Allah, demikian pula syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menenangkan dan menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an firman-Nya, "Ma kuntu bid'an minar rusul," tidaklah saya ini adalah sebagai seorang rasul dari kalangan para rasul-rasul Allah tabaraka wa ta'ala. sehingga apa yang beliau rasakan dari umatnya berupa pengingkaran, penentangan dan gangguan sama persis ternyata dialami oleh Nabi dan Rasul sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam oleh Allah tabaraka taala. Sehingga dengan kejadian tersebut akan menenangkan dan menggembirakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, bayanu fadilatihi alaihi salatu wassalam wa syarfihi. Allah Azza wa Jalla hendak memperlihatkan dan menjelaskan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaannya. Di mana di kejadian tersebut beliau melihat ternyata umat beliau adalah umat yang paling banyak dan paling afdal. Paling banyak dan paling afdal. Inilah dua keutamaan, inilah dua dari faedah ditampakkannya umat-umat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya al-hadiyata asyarah atau ka'athaniyata asyarah, faedah yang ke-12, anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyyiha. Kita mengimani bahwasanya nanti di akhir kiamat, di hari kiamat, manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kuburnya, akan kembali dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kubur-kubur mereka. Dan ketika umat manusia dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka masing-masing mereka akan bangkit secara bersendirian bersama dengan nabinya. Anna kulla ummatin tuhsyar wahdaha ma'a nabiyha. Bahwasanya masing-masing umat akan dibangkitkan secara berkelompok-kelompok. Umatnya Nabi Nuh akan dibangkitkan berkumpul dengan nabinya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Umatnya Nabi Ibrahim juga demikian, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa juga demikian, hingga umat Islam ini, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga mereka bangkit dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ats-tsalitsata asyarah, masalah yang selanjutnya yang ke-13, qillatu man istajaba lil anbiya. Ternyata sudah menjadi sunnatullah yang Allah Azza wa Jalla gariskan kepada seluruh para nabi dan rasulnya, yaitu ternyata orang yang menjawab dan mengikuti dakwah para nabi dari nabi-nabi Allah Azza wa Jalla di setiap generasi ke generasi yang setelahnya, jumlahnya sangat sedikit dibandingkan yang kufur dan tidak beriman kepadanya. Naam. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebenaran itu satu dan ternyata lawannya banyak dan beraneka ragam, maka ahlul haq itu sangat sedikit. Ahlul haq itu sangat sedikit. Mereka umat Islam yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan jumlah manusia yang kufur dan tidak beriman itu sangat sedikit. Dibandingkan jumlah yang kufur dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari umat yang sedikit tersebut, ketika melihat siapa di antara mereka yang benar-benar tulus kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan benar-benar mengikuti sunnahnya, mempraktekkan ajarannya, berakidah sebagaimana akidahnya, beribadah mengikuti ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat sedikit, sangat sedikit. Naam. Sehingga masyarakat ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala, bila kita membaca perkataan para a'immah salaf untuk kemudian kita dianjurkan agar saling memberikan wasiat kebaikan kepada sesama ahli sunnah, disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang asing dan disebabkan sedikit jumlah mereka dibandingkan orang-orang yang menyimpang dan jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala, dan ini sudah menjadi ketetapan Allah tabaraka wa taala, sehingga dengan ini tidak kemudian menyebabkan akhirnya seseorang merasa minder. Merasa minder ketika dia melihat orang yang mengamalkan sunnah di masyarakatnya hanya dia seorang saja. Sehingga dia jangan merasa minder. Jangan merasa minder. Karena memang demikian kebenaran. Demikian ahlil haq dibandingkan jumlah orang-orang yang tidak mengikuti kebenaran itu sangat berbeda jauh dari sisi jumlahnya. Nah, karena itulah kebenaran tidak dilihat dari jumlah, tapi kebenaran dilihat dari sisi apakah amalan seseorang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Inilah sebagai tolak ukur kebenaran yang disebutkan oleh mereka para ulama. Kemudian yang berikutnya al-khamisata asyarah, masalah yang berikutnya ataukah ar-rabi'ata asyarah, anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu, bahwasanya seorang nabi yang ketika dibangkitkan atau ketika masa hidupnya tidak ada seorang pun dari umatnya yang mengikutinya, ia akan dibangkitkan dalam keadaan sendirian. Akan dibangkitkan dalam keadaan sendirian. Nah, karena tidak ada seorang pun dari umatnya yang mengikuti dakwahnya. Namun tidak kemudian kita katakan bahwasanya sang nabi tersebut gagal di dalam berdakwah. Atau sang nabi tersebut berarti seseorang yang tidak hikmah di dalam berdakwah, atau salah di dalam berdakwah sehingga akhirnya tidak ada seorang pun dari umatnya yang mengikutinya. Tidak demikian. Para nabi Allah adalah seorang yang dari sisi ucapannya terbimbing dengan wahyu. Dari sisi perbuatannya juga dibimbing dengan wahyu. Naam. Dan ketika mereka mendakwahkan syariat Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah jadikan ternyata tidak ada seorang pun di antara umatnya yang menjawab dan memenuhi dakwahnya, sama sekali tidak kemudian kita katakan sang nabi tersebut adalah seorang nabi yang gagal di dalam berdakwah. Karena tolak ukur keberhasilan dakwah itu tidak melihat diterima tidaknya dakwah seseorang. Tolak ukur keberhasilan dakwah bukan melihat dari sisi dicintainya tidaknya sang da'i, seorang yang berdakwah, oleh mad'unya yang didakwahinya atau tidak. Tapi keberhasilan dakwah seorang adalah manakala dakwah seseorang dibangun di atas wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian al-khamisata asyarah, masalah yang ke-15, samratu hadal ilmi wa huwa adamul ikhtirari bil kasrati wa adamul zuhdi fil qillah. Buah dari kita mengetahui ilmu ini, yaitu ilmu dibangkitkannya para nabi, ternyata para nabi tersebut dari sisi pengikut yang mengikutinya atau orang yang mengikutinya berbeda-beda antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan hanya diikuti oleh seorang dan dua orang, ada yang dibangkitkan dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Ternyata ilmu ini beliau rahimahullah menyebutkan ada buah yang bisa kita petik dan bisa kita ambil darinya, yaitu kata beliau rahimahullah, adamul ikhtirari bil kathrah. Janganlah seseorang merasa tertipu, terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang mengamalkan sebagaimana amalannya, sehingga akhirnya karena dia melihat amalan yang dia lakukan ternyata tidak diamalkan oleh masyarakatnya, akhirnya dia tinggalkan. Ketika dia hidup di satu kampung, ketika melihat penduduk kampung tersebut mengamalkan satu amalan, dia ikuti. Ketika dia pindah ke kampung yang lainnya, ternyata kampung yang lain mengamalkan amalan berbeda dengan kampung yang sebelumnya, dia rubah amalannya dan mengikuti amalan yang ada di kampung tersebut. Pindah lagi ke kampung yang berikutnya, demikian seterusnya. Dia beramal sebagaimana amalan keumuman masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini bukan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang diajarkan di dalam Islam, perintah untuk seseorang ketika dia menyatakan beriman, ketika dia menyatakan berislam, maka dia wajib untuk istiqamah di atas imannya, di atas Islamnya. Demikian pula ketika dia mengenal kebenaran, dia faham ini adalah ajaran Rasul, ini adalah syarat Islam. Sehingga ketika dia berada di satu kampung, dalam keadaan penduduk kampung tersebut tidak mengamalkan sebagaimana ilmu yang telah dia dapatkan, maka dia terus istiqamah dalam menjalankan syariat tersebut. Tidak dia merubah, disebabkan karena alasan kebanyakan dari masyarakatnya berbeda amalannya sebagaimana amalan dirinya. Ini masyarakat ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa adamu zuhdi fil qillah, demikian pula tidak merasa minder ketika melihat ternyata pengikutnya atau orang yang setipe yang mengamalkan sebagaimana amalannya lebih sedikit dibandingkan yang tidak mengamalkan sebagaimana apa yang diamalkan. Nah, ini buah dari kita mengetahui hadis yang tadi kita sebutkan dalam bab diperlihatkannya para nabi dan umat-umat mereka oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya adalah ar-rukhsatu fir ruqyati minal aini wal hummah. Adanya rukhsah untuk seseorang meruqyah ataukah diruqyah disebabkan karena ia terkena penyakit ain ataukah disebabkan karena hummah, rasa panas atau demam yang disebabkan karena adanya binatang berbisa yang menyengatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la ruqyata illa min ainin aw humma, tidak ada ruqyah melainkan bila ruqyah tersebut diperuntukkan untuk seseorang yang terkena penyakit ain ataukah disebabkan karena humma. Dan disebutkan tafsirnya oleh mereka para ulama, maknanya adalah la ruqyata asfa wa aula, tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dan lebih bermanfaat dibandingkan ketika seseorang meruqyah disebabkan karena kedua faktor tersebut. Ada seorang sakit disebabkan karena ada pandangan mata yang diistilahkan dengan mata kedengkian, dia memandang ke arahnya. Dia memiliki rasa takjub, mungkin takjub disebabkan karena parasnya, namun diiringi dengan rasa hasad, rasa dengki kepada orang yang ada di hadapannya tersebut. Ini terkadang pandangan-pandangan yang demikian apabila diteruskan akan menyebabkan berdampak kepada orang yang dilihatnya tersebut. Naam. Ini yang diistilahkan dengan penyakit al-ain. Dan penyakit ini dengan izin Allah akan bisa sembuh, diantaranya adalah dengan seseorang menyembuhkannya dengan membaca ayat-ayat ruqyah, membaca Al-Quranul Karim. Demikian pula al-hummah. Demikian pula al-hummah. Nah, sehingga di dalamnya ada rukhsah. Karena yang disebutkan di dalam hadis adanya sekelompok orang, 70 ribu orang yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab, sifat mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah Rasul menyebutkan dengan lafaz la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Sehingga apabila seseorang terkena penyakit kemudian dia meruqyah dirinya, maka tidak masalah. Atau ketika seorang melihat kawannya dalam keadaan mungkin sakit, dalam keadaan mungkin diganggu oleh syaitan dan yang semisalnya, kemudian dia berinisiatif untuk meruqyahnya, makanya demikian adalah juga termasuk dari amalan yang afdal. Sehingga yang disyariatkan ataukah dianjurkan di dalam hadis tersebut adalah keinginan seorang untuk kemudian dia meninggalkan perbuatan untuk meminta diruqyah. Adapun meruqyah orang lain, ataukah mungkin dia diruqyah oleh orang lain dalam keadaan dia tidak memintanya, maka yang demikian tidak mengapa dan tidak termasuk dari amalan yang dengannya menyebabkan akhirnya dirinya tidak termasuk dari golongan mereka yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Naam. Kemudian yang berikutnya, kata ma'alif rahimahullah, umuqu ilmi salafi, dalamnya ilmu mereka para salafun as-salih, ilmu generasi-generasi yang soleh di awal-awal Islam, demikian dalam. Demikian dalam. Disebutkan oleh mereka para ulama, kapan satu zaman ataukah satu masa, jarak zaman tersebut dengan zaman kenabian itu semakin dekat, maka semakin afdal. Semakin afdal dari sisi amalan-amalan mereka dan dari sisi kapasitas keilmuan mereka dan selamatnya mereka dari sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Di antaranya adalah zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang di sana umat Islam dipersatukan oleh Allah tabaraka wa taala di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga bila mana kita melihat bagaimana antusiasnya para sahabat Rasul ketika mereka mengalami perselisihan atau ketika mereka mengalami satu permasalahan untuk kemudian mendatangi langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah azza wa jalla ingatkan para sahabat di dalam firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum." Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika sebelumnya kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah azza wa jalla lunakkan dan satukan hati-hati kalian di atas Islam, di atas sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman setelah mereka, zaman tabi'in, di mana zaman tersebut ketika dijumpai adanya perselisihan, adanya satu kelompok yang terlihat berbeda dengan amalan-amalan para sahabat Rasul, mereka bisa langsung bertanya kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula zaman setelah mereka, atba'u tabi'in, sehingga ketiga generasi ini Allah Rasul sebutkan di dalam hadisnya, khairukum qarni ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi sahabat, kemudian generasi setelah mereka dan generasi setelah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para salafun as-salih adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya, yang paling dalam ilmunya, dan yang demikian nampak di dalam hadis tersebut, di mana disebutkan dalam hadis ini, qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kaza wa kaza. Percakapan yang terjadi antara Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala, naam, dengan Husain bin Abdurrahman rahimahullah. Ketika Husain bin Abdurrahman disengat oleh binatang yang berbisa, kemudian di malam hari dia meruqyah. Dia meruqyah. Kemudian ketika ditanya oleh gurunya Sa'id bin Jubair tentang sebab-musabab kenapa dia meruqyah, maka dia menyebutkan hadis, la ruqyata illa min a'inin aw hummah. Menunjukkan pada zaman tersebut, mereka orang-orang yang hidup di zaman tersebut adalah orang-orang yang sangat berantusias. Ketika mereka melakukan satu amalan, mereka nisbatkan amalannya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beramal demikian karena ada hadisnya. Saya mengatakan demikian karena ada hadisnya. Saya meyakini demikian karena ada hadisnya. Ini termasuk dari kebiasaan mereka para salafun salih. Dan ternyata ucapan dari Husain bin Abdurrahman ditimpali oleh gurunya Sa'id bin Jubair dengan mengatakan walakin kaza wa kaza. Akan tetapi ternyata di sana ada riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, kemudian beliau menceritakan hadis yang tadi disebutkan adanya 70 ribu umat Islam ini yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Fa'ulima annal hadis al-awwal la yukhalifu tsani. Dan diketahui dengan pembahasan yang sebelumnya telah kita uraikan bahwasanya hadis yang pertama la ruqyata illa min ainin aw hummah ternyata tidak menyelisih hadis yang dibawakan oleh Sa'id bin Jubair tentang perihal adanya mereka yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Asaminata asyarah, masalah yang ke-18, bu'du salafi an madhul insani bima laisa fihi. Jauhnya para salaf untuk menerima sanjungan pujian dari manusia pada sesuatu yang mereka tidak mengamalkan. Jauhnya para salaf untuk kemudian mereka dipuji, untuk mereka disanjung pada satu amalan padahal mereka tidak melakukan amalan tersebut. Naam. Yang demikian diambil dari perkataan Husain bin Abdurrahman ketika ditanya oleh Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh di malam yang kemarin? Posisinya terjatuhnya bintang, kejadiannya dan waktunya adalah di malam hari, yang kebanyakan mereka tertidur pulas di malam tersebut. Ternyata tidak ada yang melihatnya kecuali Husain bin Abdurrahman rahimahullahu ta'ala. Namun lihat bagaimana Husain bin Abdurrahman ini ketika dia mengatakan bahwasanya dia yang melihatnya. Ia mengatakan walakin lam akun fi salatin. Akan tetapi ketika saya melihat bintang yang jatuh tersebut di tengah malam kemarin, bukan dalam keadaan sedang mengerjakan sholat. Walakin niludikhtu. Akan tetapi saya ketika terjadinya kejadian tersebut dalam keadaan menahan sakit. Disebabkan karena sengatan binatang yang berbisa tersebut. Sehingga beliau tidak mau dipuji. Tidak mau disanjung. Tidak mau kalau lah semisal orang-orang yang berada di sekitarnya mengira bahwasanya dia ketika terjadinya bintang jatuh tersebut dalam keadaan melakukan qiyamul lail, sehingga dia akan dipuji, sehingga orang-orang akan memujinya, akan menyanjungnya. Namun untuk kemudian beliau menepis adanya anggapan-anggapan tersebut, dan beliau tidak menyukai kalau lah semisal dipujinya beliau atas satu amalan yang beliau tidak mengerjakannya, beliau langsung menyebutkan walakin lam akun fi salatin innama anni ludikhtu au kama qala rahimahullahu ta'ala. Sehingga dengan kisah ini menunjukkan bahwasanya para salafun saleh sangat membenci, tidak berkeinginan untuk dipuji pada satu perbuatan yang mereka sendiri tidak mengamalkannya. Naam. At-tasi'ata asyarah, masalah yang ke-19, qauluhu anta minhum. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ukasha bin Mihsan ketika beliau berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar supaya Allah azza wa jalla menjadikanku termasuk dari mereka. Maka Rasul menyebutkan anta minhum, engkau termasuk dari 70 ribu golongan yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Ini menunjukkan fahamnya Rasul dan ilmu yang dimiliki oleh Rasul bahwasanya Ukasa bin Mihsan termasuk dari mereka adalah sebagai tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiyata wal-ishrun ataukah al-al-ishrun, masalah yang ke-20, fadilatu Ukasa, keutamaan sahabat Rasul yang bernama Ukashah ibni Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau dikhabarkan oleh Rasul termasuk dari mereka yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab, disebabkan karena sempurnanya tauhidnya dan sempurnanya tawakalnya beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah yang selanjutnya, isti'malu al-ma'arid, dibolehkannya seseorang dia menggunakan kata-kata kiasan, isti'mal al-ma'arid. Yang demikian diambil dari penolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang berdiri setelah Ukasyah minta agar supaya Rasul berdoa kepada Allah untuknya agar dimasukkan oleh Allah termasuk dari mereka. Rasul menyatakan sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebagian di antara mereka para ulama ada yang mentafsirkan bahwasanya orang tersebut adalah seorang yang dari sisi amalannya tidak sama dengan mereka, sehingga Rasulullah alaihi salam menolaknya dengan bahasa kiasan tersebut, dengan bahasa ma'arid, dengan menyatakan sabaqaka biha Ukasyah. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian masalah yang terakhir yang bisa kita ambil dari bab husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian diambil dari penolakan Rasul kepada orang tersebut dan beliau berkeinginan untuk menutup adanya pintu, jangan sampai nantinya timbul perselisihan, jangan sampai nantinya timbul perkara yang tidak dicintai dan tidak disukai oleh para sahabat disebabkan karena banyaknya di antara mereka yang meminta dan tidak dikabulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari gambaran bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun bab yang setelahnya, bab al-khauf minasyirik, insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.